Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keharusan bahkan wajib mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman bi kulli ma akhbara. Mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah. Kalau mengimani sebagian, menolak sebagian yang lain, itu sama artinya kufur kepada semuanya. Itu sama saja dengan mengingkari semua yang dibawa oleh beliau. Yuriduna yufariqu bainallahi wa rasuli ulaika humul kafiruna haqqan. Masuk dalam ayat itu juga, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Surat Al-Baqarah. Tadi satunya yang pertama surat An-Nisa. Ini mengingkari sebagian apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mengingkari semuanya. Makanya orang-orang yakni kalangan ahlul bid'ah, terutama Mu'attilah, Musyabbihah, mereka tidak sorohah menentang, mengingkari apa yang diberitakan oleh Rasul. Kalau terang-terangan mereka mengingkari, kufur, kafir mereka keluar dari Islam. Tapi dengan ya ini karena syubhat ta'wil, salah paham terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, juga hal-hal yang gaib lainnya. Wala wajibul iman bi kulli ma akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi naqlu. Ini jelas. Wajib beriman kepada semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahih nukilan dari beliau. Sanadnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu fima syahadnahu au ghaba'anna, yang bisa kita saksikan ataupun yang gaib dari kita, tidak tertangkap oleh panca indera, tidak masuk akal. Wajib untuk kita imani. Artinya kita mengakui itu benar dan kita tunduk menerimanya. Kita mengakui itu benar dan kita tunduk menerimanya. Ingat kemarin kata-kata al-iman itu tidak hanya sekedar tasdiq, tapi iqrar ma'tasdiq. Ada ikrar. Ikrar itu ada idhan, ada isbat, ada apa lagi? Ikrar, i'tiraf. Ada i'tiraf, tiga itu. Itu ikrar. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Dan kita tahu, bukan sekedar lagi tahu, tapi juga yakin bahwa itu hak dan itu jujur, itu benar. Wa sawa'un fi dzalika ma aqilnahu wa jahilnah. Sama saja yang kita bisa paham ataupun kita jahil tentang itu, tidak tahu. Wa lam natli'a 'ala haqiqatin ma'nahu, dan kita tidak tahu hakikat maknanya seperti apa. Mithlu hadis al-Isra wal Mi'raj. Seperti hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam tunkir manat al-manamat. Seperti hadis tentang kisah Isra Mi'raj. Dalam berbagai versi riwayat dari Anas bin Malik atau yang lainnya, yang itu terjadi dalam keadaan Rasulullah terjaga, sadar. Bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy mengingkari dan menganggap itu perkara luar biasa, kok hebat sekali. Sementara kita dari Mekah ke Palestina itu sebulan berangkat, sebulan pulang. Berarti dua bulan perjalanan pulang pergi. Ini kok cuma satu malam sampai di Baitul Maqdis, bahkan naik ke langit. Belum ada Challenger dulu. Belum ada Apollo, pesawat-pesawat antariksa. Belum ada NASA, belum ada. Rasulullah sudah naik ke langit. Walam tungkir al-manamat, dan orang-orang Quraisy tidak mengingkari kalau Rasulullah cerita, saya tadi malam mimpi. Tidak akan ada yang mengingkari, menolak. Itu kesempatan. Abu Jahal betul-betul luar biasa senangnya. Tambah jelas ini. Ya. Nah, kenapa? Masa ada orang yang berangkat dari Mekah ke Palestina yang mestinya ditempuh sebulan perjalanan, pulang pergi dua bulan, ini dalam semalam sampai sini udah naik lagi ke langit. Dapat bahan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah bilang apa, dikumpulkan, kumpulkan semua kaum ini muslimin dan orang-orang penduduk Mekah, dikumpulkan semua, Rasulullah cerita. Yang lemah imannya goyang. Enggak mungkin ini. Tapi para sahabat Rasulullah yang imannya kuat sampai Abu Bakar Siddiq pun, lebih dari itu saya percaya. Dia benar. Lebih dari itu, ya. Kalau misalnya dia menyatakan tiap hari dia dapatkan berita langit pagi dan sore, saya tahu itu benar. Maka digelari Siddiq. Wa min dzalika, termasuk dalam hal ini yang perkara gaib, yang perkara berita yang diberi, yang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anna malakal maut lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbid ruhahu la tamahu fa faqa'a 'ainah. Ketika Nabi Musa didatangi oleh malakul maut, disebutkan dalam sebagian versi itu dia masuk rumah. Nah, Rasul Nabi kita, Nabi Musa, para anbiya itu orang-orang yang ghayur, yang luar biasa cemburunya, tidak rela. Ya. Ada orang yang berbuat jahat terhadap dia, tidak suka, nah, cemburu terhadap istri-istrinya, ya, keluarganya, nah, melihat ada orang yang masuk rumah, tidak tahu kalau itu malaikat maut. Minta lagi, minta orang itu minta jiwanya, minta nafas nyawanya. Ditampar oleh, dipukul oleh Nabi Musa sampai mencelat matanya. Faraja'a ila rabbi faradda 'alaihi 'ainah. Kemudian dia kembali kepada Allah dan Allah mengembalikan mata itu ke tempatnya. Syarh. Nah, ini dua yang dicontohkan oleh beliau, perkara-perkara yang enggak masuk akal kok ada orang bisa nempeleng malaikat. Nah, ini jawab oleh, ya, dalam keadaan malaikat itu menyamar sebagai manusia. Siapa yang tahu, siapa yang bisa tahu kalau itu malaikat? Ya, sebagaimana datang kepada Rasulullah bersama para sahabat Jibril, ya, atau kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lot, atau kepada tiga orang Bani Israel, ya, yang buta, yang botak, yang belang, ya, masing-masing mereka didatangi oleh malaikat. Atau ya ini malaikat yang datang ketika orang itu apa namanya berjalan mau menziarahi saudaranya fillah, didatangi oleh malaikat, ditemani oleh malaikat. Qala rahimahullah as-sam'iyat. As-sam'iyat kullu ma thabata bis-sam'i. Sam'iyat itu dalam buku akidah dan juga dalam fikih, istilah para ulama menuliskan sam'iyat itu artinya yang berlaku, yang tetap dengan sam', ai bi tariqi syara', yang kita bisa mengisbatkannya dengan Al-Qur'an dan sunnah atau dengan dalil. Dalil syariat. Walam yakun lil aqli fiha madkhal. Tidak ada peranan akal di situ menentukannya. Dan ini secara terpisah, akal tidak bisa. Wa kullu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fahiya haqqun yajib tasdiquhu. Maka semua yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin, berita apapun, berita tentang Allah. Di Sahih Muslim Allah menyebut, Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam Sahih Muslim takrir seorang wanita yang menjadi budak belian ketika itu. Ainallah Allahu fis sama. Man ana anta Rasulullah SAW. I'tiqha. Allah alaihi wasallam, i'tiqha. Bebaskan dia, fa innaha mu'minah. Beliau juga yang menyebutkan itu. Beliau juga yang menyebutkan yadhahaku rabbuna li rajulain yaqtulu ahaduhum wal akhar fayadkhulanil jannah. Maka qala alaihi salatu wassalam, Allah tertawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang satu membunuh yang lainnya. Yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Baik, nah itu beberapa di antara berita-berita gaib. Allah, ya Rasulullah SAW mengisbatkan sifat bagi Allah. Ini yang wajib untuk kita membenarkannya, mengakui itu benar. Sawa'un syahadnahu bihawasina, baik itu kita saksikan dengan indera kita. Panca indera ada berapa? Panca indera ada berapa? Panca indera ada berapa? Pernyataan. Antum fahmus soal nisfu jawab. Nah, itu harus antum pegang. Fahmus soal nisfu jawab. Faham soal, bisa memahami soal, itu sudah separuh jawaban. Ini kaidah ini mutmaridah. Berlaku untuk apa saja. Antum paham soal, berarti antum paham separuh dah memahami jawab. Apa panca indera? Berapa? Apa ekal? Berapa? 5. Jadi besar kan bilang panca indera. Panca berapa? 5. Ada 5. Baik. Baik itu yang kita saksikan dengan indera kita bisa kita tangkap, au ghaba'anna, atau yang gaib. Wa sawa'un adraknahu bi'uqulina. Baik yang bisa kita tangkap, kita pahami dengan akal kita, am lam nudrikhu. Masuk akal atau tidak masuk akal. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna, sungguh kami, arsalnaka, mengutus engkau wahai nabi, bilhaq, membawa kebenaran, atau dengan benar, bukan dengan main-main, bukan dengan kebatilan, bukan dengan kepalsuan, benar, jujur. Itu Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah. Berarti, apa yang beliau beritakan, beliau sampaikan, pasti benar. Apalagi dalam surat An-Najm Allah menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia bicara dari hawa nafsunya. Allah Rasulullah menyebutkan Allah turun ke langit dunia. Kenapa harus ditakwil lagi? Enggak berani mengingkari mereka. Kafir kalau mereka mengingkari, mereka takwil. Yang takwil ini bukan takwil tapi tahrif sebetulnya. Basyiran, memberikan berita gembira untuk mereka yang taat, yang mau mengikuti. Wa nadhira, dan beri peringatan untuk mereka yang enggan. Wa latus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahim. Wa qad dzakara al mu'allifu min dzalika umuran, dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah beberapa hal. Yang pertama, al-amrul awal, Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Ya, ini perkara gaib, perkara yang tidak masuk akal menurut kita. Walaupun sekarang kita bisa melihat kenyataan, orang bisa naik ke luar angkasa. Ada yang sampai ke bulan katanya. Ada yang sempat kehilangan, lepas dari orbit. Ya, sekian bulan terapung-apung di angkasa luar. Baik. Qala al-Isra lughatan as-sayr bi syakhsi lailan wa qila bi makna sara. Nah, Isra itu secara bahasa sayr, memperjalankan seseorang di malam hari. Membawa seorang berjalan di malam hari, dan dikatakan juga bermakna sara. Wa syar'an sayr Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Perjalanan Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah berangkat sendiri. Rasulullah diperjalankan, asra. Dan dari dalil itu juga para ulama nanti. Taib dalilnya subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan beliau, membawa beliau berjalan. Ya, kekuasaan Allah luar biasa. Kenapa harus repot? Kenapa harus bingung? Nah, apanya enggak masuk akal? Asra bi'abdihi, dan namanya abd itu roh dan jasad. Nah, dari sisi ini para ulama membantah mereka yang menolak Rasulullah itu masih membahas itu. Yang membahas itu, ini Rasulullah Isra dalam keadaan terjaga dengan rohnya, atau dalam mimpi, atau jasadnya saja berangkat, rohnya tidak, atau rohnya saja, atau roh dengan jasad. Nah, abd itu roh dan jasad. Dan di dalam ayat ini juga tidak bisa kita kita mengingkari lagi yang lain. Alasan kok bisa dalam semalam, yang memperjalankan Allah, Allah yang melipat bumi ini bisa, Allah yang menciptakan bumi ini, menentukan jarak, menentukan ruang dan waktunya. Kenapa tidak mungkin Allah memperjalankan hambanya lailan dalam satu malam atau di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina, Suriah, di Syam. Jaraknya ribuan kilo, yang ditempuh dalam satu bulan perjalanan dengan rukab, dengan kendaraan, ya, dengan unta, kafilah, dagang. Qala wal mi'raj lughatan al-alah allati yu'raj biha. Mi'raj itu secara bahasa alat untuk manjat, untuk naik. Wa huwal mis'ad, bisa dengan mis'ad atau mas'ad, tempat naik. Wa syar'an as-sulam, secara bahasa mi'raj adalah sulam, tangga. Alladhi urija bihi Rasulullah SAW, yang Rasulullah diangkat, dibawa naik Rasulullah SAW, minal ard, dari bumi, ila sama, ke langit. Liqaulihi ta'ala, wan najmi idha hawa ma'adalla sahibukum ma'adha ila qaulihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Afatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sidratul muntaha, pohon sidr paling akhir, yang paling, semua yang dari bumi naik berhenti di sidr, di sidratul muntaha. Semua yang dari langit mau turun dari atas, dari sisi Allah turun, berhenti di situ. Indah jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga, tempat kembali. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Wa kana fi lailatin wahidah, wa kana fi lailatin wahidah. Ini Isra dan Mi'raj itu dalam satu malam. Indal jumhur, menurut jumhur ulama. Walil ulama khilafun mata kanat. Fayurwa bisanadin munqati' an Ibni Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum annaha lailatal itsnaini tsani asyar min Rabi'il Awal. Ini penentuan tanggalnya itu tidak jelas, bukan tanggal 27 Rajab. Nah, nanti. Nah, ini aja disebutkan khilaf ini. Para ulama berselisih pendapat kapan malam itu. Nah, ada yang menyebutkan dengan sanad munqati' dari Ibnu Abbas dan Jabir, annaha lailatul itsnain, malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal berarti tahun ke berapa? 10 Hijriah, 10 masa nubuah. Nah, 10 bi'tsah, 10 kenabian. Ya. Kan Rasulullah Isra Mi'raj tahun ke-10, 3 tahun kemudian beliau baru hijrah. Nah. nanti dilihat lagi. Baik. Walam yu'ayna as-sanah. Tidak maksudkan menentukan tahunnya. Keduanya Ibnu Abbas dan Jabir tidak menyebutkan tahunnya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Wa yurwa an Az-Zuhri wa Urwah annaha qabla al-hijrah bi sanah. Ada yang menyebutkan sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Ini oleh Urwah dan Zuhri. Urwah bin Zubair ini termasuk ulama di antara ahli-ahli sirah. Warawahul Baihaqi dari kalangan Syafi'iyah. Fatakunu fi Rabi'il Awal. Dan itu terjadi tahun bulan Rabi'ul Awal. Imam Baihaqi muhaqqiq dari kalangan Syafi'iyah. Imam mutahqiq dari mazhab Syafi'i dengan Sunan Al-Kabirnya itu termasuk yang punya minat ya, untuk mendalami fikih muqarin mazhab Syafi'i. Dianjurkan untuk punya Sunan Al-Kabir Sunan Baihaqi. Beliau menyebutkan dalam bulan Rabiul Awal walam yu'ayyina al-lailah. Keduanya Zuhri dan Urwah tidak menentukan malamnya. Wa qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu. Ini juga pendapat Ibnu Sa'ad biasanya dalam Tabaqah Al-Kubra. Wa ghairuhu wa jazama bihi An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi sendiri menyebutkan dalam Rabiul Awal. Bulan Rajab itu dari mana? Isra Mi'raj. Imam Nawawi Syafi'iyah, dia mengarang Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, pensyarah Sahih Muslim. Apalagi Mu'jam Tahdzibul Asma. Dan beberapa buku lainnya. Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, itu tulisan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Bantani. Imam Nawawi Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf, itu pengarangnya. Nah, Imam Syafi'iyah muhakkik di kalangan pengikut mazhab Syafi'iyah. Wa yurwa anisuddi annaha qabla al-hijrah bisittata asyara syahran. As-Suddi menyebutkan sebelum hijrah 16 bulan sebelum hijrah. Rawahul Hakim. Fatakunu fi dzil qa'dah. Kalau ditentukan 16 bulan sebelum hijrah, berarti terjadi di bulan dzul qa'dah. Berarti bukan Rajab. Bukan di bulan Rajab. Wa qila qabla hijrah bi tsalatsi sinin, wa qila bi khamsin, wa qila bi sittin. Ada menyebutkan 6, ada menyebutkan 3. Ala kulli hal, tahunnya tidak ditentukan. Nah, yang jelas bulannya tidak ditentukan. Para ulama berselisih. Wa kana yaqdatan. Dan itu terjadi dalam keadaan terjaga. Ini tidak tidur Rasulullah. La manaman, bukan dalam tidur. Li anna Quraisyan akbaratuhu, menganggap perkara perkara itu besar. Wa angkaratuhu, dan mengingkarinya. Walau kana manaman lam tungkirhu li annaha la tungkirul manamat. Kalau tidur enggak, mereka enggak akan mengingkari. Oh, orang tidur mimpi, ya wajar. Ya paling diolah, oh, kamu mimpi ternyata. Nah, ini tidak. Dan memang kesempatan Abu Jahal langsung mengumpulkan masyarakat kota Mekah. Semuanya yang muslim dan yang kafir duduk mendengarkan Rasulullah. Senang sekali Abu Jahal dapat alasan untuk semakin menjatuhkan, menolak dakwah Islam ketika itu. Kalau manamat enggak akan diingkari. Wa qisatuhu, kisahnya, anna Jibril amarahu Allahu an yasriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yasra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis alal buraq. Kisahnya, Allah memerintahkan Jibril untuk membawa Nabi berjalan malam menuju Baitul Maqdis di atas buraq, kendaraannya buraq. Tsumma ya'ruju bihi ila samawatil ula, dan membawanya naik ke langit yang tertinggi. Samaun samaun, langit demi langit, yang jarak antara satu langit ke langit lainnya 500 tahun. Jarak antara satu langit ke langit berikutnya 500 tahun. Nah, mereka sekarang dengan teori apa? Nah, teori lubang hitam di angkasa. Yang kalau gitu bisa dimasuki, itu bisa orang itu keluar dalam keadaan, kalau balik lagi bisa balik lagi, dia sudah umurnya ratusan tahun. Percaya? Itu kata mereka. Itu otaknya Yahudi. Mereka bisa bikin cerita. Baik. Qala hatta balagha makanan sami'a fihi sarifal aqlam, sampai mencapai tempat di mana beliau mendengar goresan pena-pena. Wa faradallahu alaihi shalawatil khams, Allah wajibkan atas beliau salat 5 waktu. Nah, ini di antara keistimewaan salat itu. Ya. Maka jangan main-main dengan sholat, perhatikan, ya, bersegera menyambut panggilan itu. Kita sudah lewat dalam Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sering-sering, jangan main-main dengan sholat. Seringnya orang itu kalau sudah menyia-nyiakan sholat, yang lain-lain, hak orang lain, hak manusia atau yang lainnya juga akan jelek. Dan yang seling terlihat sekarang ini misalnya tergabung dengan mungkin ahlul fitan kah atau yang lainnya, ahlul hizbiyah, orang-orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Nah, dia tidak meninggalkan sholat ya, tapi menyia-nyiakan sholat lambat, terlambat terus sholat, masbuk terus, minal masbukin, bukan minas sabiqin, minal masbukin. Kalau tidak jadi hizbi, na'udzubillah. Ini orang yang na'udzubillah. Jelek akhlaknya, jelek adabnya. Kalau hak Allah saja, panggilan Allah saja tidak dia terima, tidak dia sambut, apalagi panggilan orang lain, makhluk. Allah saja mereka durhakai, mereka langgar, apalagi yang lain. Terapkan pada diri kita. Coba, ya, antum para sahabat, perhatikan betul masalah sholat. Nah, bayangkan sudah, kalau yang lain-lain turun Rasulullah di bumi. Sholat 5 waktu dalam keadaan beliau masih di kota Mekah, masih dalam keadaan mereka belum kuat, lemah. Itu sudah diperintahkan sholat, dan bahkan istimewa Allah panggil, Allah undang, Allah kirimkan kendaraan, Allah kirimkan teman untuk beliau berjalan. Subhanallah. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai beliau mendengar goresan pena, Allah wajibkan sholat 5 waktu, yang asalnya 50 kali sehari semalam, kemudian Allah ringankan 5, yang enggak habis enggak menghabiskan 24 jam sehari. Anggap paling cepat kita sholat, kalaupun benar sholat itu 10 menit, masih 50 menit. 10 menit, 20, berapa? 50 menit, 5 kali sholat. 50 menit dari 24 jam, masih ada sisa 10 menit, 1 jam. Jadi 23 jam masih ada lagi. 23 jam, 10 menit tersisa. Cuma itu yang diambil. Nah, perhatikan. Bahkan itu yang paling diingatkan oleh Rasulullah menjelang roh yang mulia, rohnya yang suci keluar dari jasad beliau. As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang di tangan kamu. Salat, pentingkan salat. Nah, kalau bukan antum dalam keadaan murajaah durus, pelajaran, dan ada kegiatan yang lain, segerakan salat. Bersiap 10 menit sebelum adzan. Belajar. Ta'arraf ilallahi firraha, itu salah satunya. Kenalkan Allah dalam keadaan kita tenang, lapang. Nah, laula annahu minal musabbihin, laula annahu kana minal musabbihin, minal musabbihin la labitha fi batnihi la yaumiddin. Ya, Nabi Yunus ini suara yang ma'ruf, familiar. Suara siapa ini? Di dasar laut, dalam perut ikan, dalam malam, gelapnya malam, didengar oleh kita. Tidak berharap mendapatkan bencana, tapi Allah Maha menguji. Kalau memang ada iman itu, maka sesuai dengan imannya, ujian itu juga semakin berat. Utuliya rajulu ala hasabi dinihi, diuji seseorang itu sebanding dengan kekuatan imannya. In kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu, kalau dalam hati, dalam imannya, imannya kuat, teguh, istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam dakwah, ujiannya berat. Nah, ujiannya berat. In kana fi dinihi riqqan ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya rapuh, itu teruji, diuji sesuai, sebanding sesuai dengan kadar kadar imannya. Inna 'idhamil ajr ma'a 'idhamil bala. Pahala yang besar itu mengikuti dengan ujian yang besar. Semakin berat ujiannya, semakin besar nilai pahalanya. Makanya pahala jihad itu luar biasa. Nah, itu para talabah, ya, ta'arraf ilallahi firraha, itu diingatkan oleh Rasulullah kepada bocah, kepada seorang remaja baru belasan tahun, 11 tahun ditinggal oleh Rasulullah dalam keadaan usianya belum baligh. Diingatkan oleh Rasulullah buat anak-anak, buat remaja, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau kamu dikenal Allah dalam keadaan kamu lapang, dalam keadaan sulit lebih-lebih lagi. Bahkan tidak usah minta, nampak kita dalam keadaan terjepit, lisanul hal, kita tidak merintih, tidak mengadu pada Allah, tapi Allah tahu. Allah akan tolong, Allah akan bela. Apalagi kalau terbiasa dapatkan nikmat ataupun dapat yang apa, ujian, selalu ingat pada Allah. Selalu mengakui kekurangan, selalu menyadari kelemahan, banyak dosanya, selalu taubat kepada Allah. Manfaatkan, ya, masa muda itu masa, bukan sekedar masa, waktu luang yang banyak, tenaga antum yang kuat, ya, kecerdasan, kesempatan antum untuk beramal itu perbanyak. Nabung. Ingat kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kita enggak mengharapkan itu. Tapi kalau kita terbiasa dengan keikhlasan, yang Allah yang tahu. Di saat kita butuh, dengan segera Allah kabulkan. Baik. Qala rahimahullah. Faradallahu alaihi salawatil khamsah wa tala'a 'alal jannati wan nar. Beliau melihat surga dan neraka. Kalau dalam ini melihat surga dan neraka, tidak hanya mi'raj di malam itu, tapi berkali-kali mi'raj beliau dalam mimpi. Nabi bukan sebagian ulama, jadi dalam mimpi beliau juga melihat surga. Bahkan suatu ketika beliau melihat, itu punya siapa? Itu untuk pemuda Quraisy. Ana min Quraisy, aku juga dari Quraisy. Itu punya Umar, istananya sudah, orangnya masih hidup. Mau masuk, melangkah ke istana tersebut, dengar suara orang berwudu, ternyata ada seorang wanita punya bidadari sudah. Qala rahimahullahu taala wattasala bil anbiya'il kiram. Beliau berhubungan, berinteraksi dengan para nabi yang mulia. Wa shalla bihim imaman, dan salat dengan mereka sebagai imam untuk menunjukkan keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a ila Makkah, kemudian beliau kembali ke Mekah. Fahaddatsan nasa bima ra'a, lalu beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Fakadzdzabahul kafirun, lalu didustakan, diingkari oleh orang-orang kafir. Wasaddaqa bihil mu'minun, sementara orang yang beriman, yang kuat imannya, mengakui itu benar. Bahkan yang lebih hebat lagi, aku percaya. Wataraddada fihi akharun, sementara yang lain mereka ragu. Ada yang goyang, ada yang memang enggak benar ini. Nah, itu ujian. Nah, ujian seperti ini itu berlaku sunnatullah. Wa makana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa makana Allahu liyutli'alam thayyibi. Liyutli'akum ala ghaib, dan Allah tidaklah akan menampakkan, melihat, memperlihatkan kepada kamu perkara yang gaib. Walakin najaja tabi mursulihi may yasha. Baik, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman seperti itu keadaannya. Akan diuji oleh Allah. Nah, di situ baru terlihat ini orang khabith atau orang yang thayyib. Nah. Al-amru tsani, yang kedua, maji'ul malakil maut, kedatangan malaikat maut, maji'u malakil mauti ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa. Ja'a malakul mauti, ini kan aneh, kok bisa malaikat maut datang? Nah, malaikat itu, mereka sendiri gak percaya dengan gaib. Mereka menganggap malaikat itu kuat ruhaniyah yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kekuatan rohani yang mengajak kepada kebaikan itu berarti malaikat. Kalau kekuatan rohani yang mengajak kepada kejelekan itu namanya syaitan. Qala rahimahullah ta'ala bi suratil insanin, dalam bentuk seorang manusia yang enggak kenal Nabi Musa, dan beliau pun cemburu, lihat kok ada orang masuk rumahnya kok sembarangan, minta nyawa lagi, dipukul lepas matanya. Nah, ila Nabi Musa alaihi salam, ila Nabiillahi Musa alaihi salam alaihi salatu wasalam liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Fala tamahu Musa fafaqa'a ainahu, dipukul oleh Nabi Musa dan lepas matanya. Faraja'al malaku ilallahi, dia kembali kepada Allah. Wa qala arsaltani ila abdin la yuridul maut, ya Allah, engkau mengutus aku kepada hamba yang enggak pengin mati, enggak menginginkan kematian. Faradallahu alaihi ainah, Allah kembalikan matanya. Wa qala irji' ilaihi, kembali kepadanya. Wa qul lahu, katakan kepadanya. Yadau yadahu ala matni thawrin, letakkan tangannya di atas badan seekor banteng. Falahu bima ghatta yaduhu, dan dia punya hak sebanyak yakni yang dia tutupi oleh tangan, ditutupi oleh tangannya. Bikulli sya'ratin sanah, bulu-bulu yang tertutup itu saat ini, tertutup tangan itu ukurannya setahun. Faqala Musa, kata Nabi Musa, thumma madha, kemudian apa? Thumma al-maut. Qala fal'an, kalau gitu sekarang saja ya Allah. Apa yang kita lihat di sini? Kalau begitu sekarang saja ya Allah. Rindunya para anbiya bertemu dengan Allah. Rindunya para anbiya bertemu dengan Allah. Nggak mau nunggu-nunggu. Kalau bisa sekarang, sekarang. Ya. Fasa'alallah an, kemudian beliau meminta kepada Allah, an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajar. Minta kepada Allah supaya didekatkan ke Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Jadi kuburan beliau masih ada di dekat itu. Di dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang bukan yang kubah emas itu ya. Itu Masjid Umar. Itu bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang dindingnya hampir enggak ada kubahnya. Mungkin kubahnya di depan, abu-abu, panjang besar, yang digali dinding tembok-temboknya oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka ingin menggali, menghancurkan itu untuk apa namanya, membangun Haikal Sulaiman, kuil Sulaiman. Qatalahumullah. Mereka juga punya Mesiah, punya Al-Masih. Tapi bukan Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal, sama-sama Yahudi. Al-Masih Dajjal yang ditunggu oleh mereka, keturunan mereka, saudara mereka, Yahudi juga. Dan nanti akan diikuti keluar nanti di daerah, enggak tahu. Cuma pernah ditemukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. yang mereka tersesat sebulan di lautan, kemudian kesasar sampai ke sebuah pulau, bertemu dengan Jassasah, lalu bertemu dengan Dajjal. Nah, dan dia belum diizinkan keluar. Nanti kalau udah keluar, diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Tahu di mana Asfahan? Di Iran. Di orang-orang sana yang paling banyak. Dan itu memang dipersiapkan. Sudah ada perkampungannya. Orang Yahudi tahu. Sebenarnya mereka subhanallah, sudah tertutup matanya, gelap mata sudah, karena dengki dan dendamnya kepada saudara tua mereka, terutama orang-orang Arab itu saudara tuanya, istilahnya paman mereka, bangsa Arab itu paman mereka. Baik. Qala rahimahullahu taala. Ini tadi ya, fal'an, itu rindunya mereka kepada Allah. Rasulullah juga demikian, disuruh punya pilihan. Ada seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah, apakah dia memilih yang di sisi Allah ataukah tetap selamanya di dunia. Dan hamba itu memilih Allah dan akhirat. Nangis Abu Bakar As-Siddiq. Karena faham, yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Qala rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu thamma la araitakum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar." Nah, ini siapa yang punya kesempatan untuk ke sana, ya, dapat izin Allah untuk dapat berangkat ke Baitul Maqdis, lihatlah tuh daerah ini, sekitar ini. Kelihatan masih ditutupi oleh Allah ini, kuburan tersebut, ya, tempat-tempatnya. Ya, orang-orang Yahudi tidak tahu di mana sebelah jalan dekat bukit yang merah, tanah merah di situ ada. Nah, sejauh lemparan batu. Nah, ya, masjid itu kelihatannya sampai sekarang belum masih seperti dulu. Dan itu kalau diukur jaraknya selemparan batu. Nggak tahu kalau batu kita kuatnya seberapa. Nah, itu di situ kuburan Nabi Musa. Wa hadzal hadits tsabitun fi sahihain. Kisah ini ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa inna ma asbathahu al-muallifu fil aqidah, diisbatkan, dimasukkan oleh muallif dalam bab akidah, li'anna ba'dhal mubtadi'ah angkarahu, karena sebagian ahli bid'ah mengingkarinya, muallilan, beralasan dzalika, ya, bahwa itu bi'annahu yamtani, itu enggak mungkin, anna Musa la yaltamu al-malak, menempeleng malaikat, wa naruddu alaihim, kita bantah mereka, bi'annal malak, bahwa malaikat ketika itu ata Musa alaihi salam, datang menemui Musa alaihissalam di surati insan, dalam wujud seorang manusia. La ya'rifu Musa man huwa, beliau tidak tahu siapa yang datang. Wa yani man huwa yatlubu minhu nafsahu, yang meminta nyawanya. Fa muqtada tabi'atil basyariyah, nah, sebagai seorang manusia, naluri manusia, tabiat manusia, bawaan manusia, an yudafi'al matlub, membela diri, an nafsihi, nah, itu dituntut untuk bela dirinya. Orang minta nyawa kok diserahkan saja? Ya, tidak bisa. Walau alima Musa annahu malak lam yaltamhu. Kalau Nabi Musa tahu itu malaikat, tidak mungkin beliau menempelengnya. Walidzalika istaslama lahu fil marrati tsaniyah hina jaa bima yadullu annahu min indillah. Oleh karena itu Nabi Musa menerimanya. Ketika datang kedua kalinya, ketika dia datang dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia dari sisi Allah. Nah, wa wa'ta'uhu muhlah. Ini pemberiannya, ini malaikat itu memberi beliau kesempatan, muhlah. Memberi jeda, memberi waktu, tempo atau kesempatan. Minas sinin biqadri ma tahta yadihi min syi'rin thawrin. Ini sebanyak ini bilangan tahun, yaitu seukuran dengan bulu-bulu banteng yang beliau tutupi dengan tangan. Nah, ya bayangkan, udah ditutupin semua, berapa tahun itu? Nah, makanya ketika semua ba'da dzalik al maut, ya udah sekarang aja daripada nunggu. Ya, nah, ini satu untuk kerinduan mereka. Kita itu kan nabi, sahabat Rasulullah SAW. Berapa butir kurma di tangan seorang prajurit Muslim? Dia masukkan mulut semua, bisa dia kunyah kan? Bisa dia telan semua. Tapi ternyata tidak mau dia masuk. Satu-satu pun tidak mau dia buang. Terlalu lama untuk bertemu dengan Allah, terlalu lama kalau menghabiskan. Dan di dalam sholat itu kita berjumpa Allah. Di dalam sholat itu kita berjumpa Allah. Nah, maka mulai perbaiki sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.